cintamu dulu, mengkhianati lukai hati ini. Dulu engkau kirimkan undangan itu, bertuliskan namamu dan dirinya. Kini kau datang lagi bercerita tentang dirimu yang tak bahagia bersamanya. Dengan kepiluan kau coba rayu hatiku, dengan janji-janji kau coba bujuk diriku. Terima kasih.